sampai ini deh. Salam hormati. Yang di kafe. Sampai apa bercocok deh. Iya. Makanya gak nyanyi ayo. Dance music. Kok kebangetan man. Biar apa. Sambat belas raono perhatian. Dosa no yo. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan man. Oh, loro hati iki. Tinggal ini, opsi, yoi. Sabar no karo tanggul latihan. Sumewe sule gantimu mesra kaco aku. Barko wis tau wis tau terus. Asik biar aku cepetan. Suwe-suwe wakan nuruti kekarepanmu sansaya pura. Yen wis tau wanti-wanti ojo ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi. Wes enak-enak no. Ambro cakaku nuruti anganganmu. Sak kabehane wis tak turuti. Tapi malam blenjani. Budal mata tutui talane. Waktu kono pilok kiri lurus wae. Rasanya wang sepian musing marayati. Tambah bebani. Wasik. Wono lo. Bejar pak. Asik kate. Kota lagi. Yeah. bebani.